إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. طيب قال أصحاب فقه الميسر حفظهم الله تعالى الباب الرابع باب yang keempat في صفة الحج والأمرة tentang sifat haji dan umrah. Baik, sekarang barakafikum, kita insya Allah mencoba untuk menguraikan dengan membaca keterangan dalam kitab Fiqh Muyassar terkait sifat atau cara haji dan umrah. Al-aslu inda ahlil ilmi fi sifatil haji wal umrah. Fi sifatil haji hadithu Jabir al-Mashhur. Pokok landasan yang dipakai oleh para ulama, pokok dalil landasan ya, yang dipakai oleh para ulama terkait sifat haji adalah hadisnya Jabir bin Abdullah yang sudah masyhur, yang sudah terkenal, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1216. Wa qad tatabba'na ar-riwayat as-sahihah ats-tsabitah 'anil nabi alaihi salatu wassalam fatulakhasu lana min majmu'iha as-sifatut taliyah. Dan sungguh kita telah mengecek, mencermati riwayat-riwayat sahih yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari riwayat-riwayat tersebut diringkas untuk kita dari kumpulan-kumpulan sifat atau cara berhaji berikut ini. Barakallahu. Yang pertama, barakakum, adalah keinginan untuk berangkat. Idza wasala muridun nusuk ilal miqat fa innahu yustahabbu lahu ayyaghtasila. Apabila orang yang hendak melakukan manasik haji dan umrah, ketika dia tiba di miqat, barakallahu, miqat ini tempat di mana dia harus mengenakan baju ihramnya. Baju ihram kalau laki-laki dua kain putih, barakallahu, yang tidak dijahit ya. Kalau wanita, barakallahu, sesuai yang dia inginkan namun tidak, barakallahu, ada penutup wajah yang digait, tapi berupa ya sapuk tangan atau selendang atau barakafikum berupa kain. Lalu kalau ada orang lewat maka ditutup gini. Nah, seperti taplak. Atau begini. Ya, barakafikum. Tapi tidak digait begini. Tayib. Fa innahu yustahabbu lahu ayyatasila. Maka disunnahkan di saat barakafikum dia hendak melakukan manasik haji, dia mandi terlebih dahulu sebelum barakafikum mengenakan baju ihramnya. Wa ya'khudhu ma yahtaju ila akhdhihi min sya'rin. Dan boleh baginya dia mengambil, ya, mengambil, mencabut, menggunting, mencukur dari rambut yang ingin dia cukur, ingin dia pangkas, ingin dia pendekkan, barakallahu'alaikum. Yuhallu akhduhu, diperbolehkan untuk mengambilnya, mencabutnya. Seperti apa? Rambut apa? Kasya'ril ibt. Seperti rambut yang ada di ketiak, berarti bulu ketiak. Terkait barakafikum akhdu sya'ril ibad, mencabut bulu ketiak, ini sunnah, termasuk sunnah fitrah. Ya, termasuk sunnah fitrah. Apa saja Bu Farouk sunnah fitrah? Mencabut bulu ketiak, lalu mencukur bulu kemaluan, lagi memotong kuku, ya, bukan mencabut kuku, ya. Kemudian ini memangkas, memendekkan kumis. Ada lagi kalau anak bayi berkhitan, sunat. Bilang sunnah fitrah. Barakallahu fiik. Ya. Baik. Ketika orang, ya, hendak melakukan atau memakai baju ihramnya, maka dia disunahkan untuk mandi. Juga disunahkan untuk, diperbolehkan untuk mencukur, mengambil atau mencabut rambut-rambut yang perlu diambil. Dan berkomikum yang namanya sunnah fitrah itu jangan lebih dari 40 hari. Barakafikum. Adapun kuku, kalau sudah melebihi, ya, lebih panjang daripada kulit yang ada di ujung jari, maka harus dipotong. Kalau sudah lebih panjang dari itu, atau terkadang menyesuaikan orangnya. Barakafikum. Demikian pula untuk bulu ketiak, rambut kemaluan, maka itu jangan lebih dari 40 hari. Ya, untuk dicukur. Maksimal 40 hari. Tidak boleh lebih dari itu, barakallahu. Ya. Ini di luar haji umroh juga berlaku. Wasyarib, dan juga diperbolehkan untuk mencukur, ya, atau memendekkan kumis. Wa yaqlumul adhafirahu, dan diperbolehkan bagi dia untuk memotong kukunya. Barakallahu. Kalau ternyata sudah melakukan atau memakai baju ihramnya, maka tidak boleh dia mencukur rambutnya, mencabut bulu-bulunya, kemudian memotong kukunya, tidak boleh. Jadi dikatakan sunnah seperti ini ketika dia sebelum mandi atau ketika telah mandi namun belum bertalbiyah memakai baju ihramnya. Barakallahu. Maka itu sunnah untuk barakallahu memotong kuku, ya, merapikan kumis, ya. Barakallahu memotong atau mencabut bulu kemaluan dan ketiak. Barakallahu. Wa yatajarradu ar-rajulu minal mahid. Dan bagi laki-laki, dia ketika memakai baju, barakofikum, bajunya ini bebas dari jahitan. Berarti dua helai kain. Seperti sarung, diubet-ubet. Kalau sarung kan ada jahitannya, atau membungkus. Itu enggak, panjang. Ya, seperti handuk. Barakofikum untuk menutupi dari, ya, atas pusar sampai di bawah mata kaki. Lalu satu kain lagi barakafikum dia selempangkan di pundaknya. Barakafikum. Ketika dia hendak tawaf baru, ya, yang di pundak kanan dia buka, ya, yang tertutup pundak kiri. Tapi kalau bukan tawaf maka boleh barakafikum ditutup lagi. Baik. Wa yatatayyabu fi badanihi qabla niyatid dukhul fin nusuk. Dan boleh bagi dia memakai minyak wangi. Ya, di badannya, di lehernya. Barakafikum, ya, termasuk di bajunya. Tapi barakafikum sunahnya itu di badannya, bukan di bajunya. Ketika sebelum dia melafadzkan, ya, talbiyah atau niat untuk haji dan umrah, boleh dia pakai minyak wangi. Ketika sudah mengucapkan atau masuk pada niat haji dan umrah, sudah dia lafadzkan, maka tidak boleh dia memakai minyak wangi. Wa yalbisu ar-rajulu izaran wa ridaan nadhifaini abyadaini. Maka laki-laki memakai satu sarung, tapi sarungnya yang barakafikum tidak berjahit, dan satu selendang, ya, barakafikum, rida, selendang yang besar yang bersih dan berwarna putih. Di sini tidak disebutkan yang mahal, yang mewah, tidak, barakafikum. Apakah boleh selain warna putih? Boleh. Ya. Tapi sunnahnya putih. Jangan kemudian barakafikum warnanya ngejreng. Ya. Mencari perhatian orang. Laki-laki pakai warna pink, oranye, ya, barakafikum, maka tidak sunnah. Fatuhrimul mar'atu fi masya'at min thiyab. Dan seorang wanita dia memakai baju ihramnya sesuai yang dia kehendaki. Yang penting tidak barakafikum berjahit. Maksudnya berjahitnya ini, ya, untuk jahitan berupa penutup wajahnya. Wa yughtir rajulu katifaihi biridai. Dan laki-laki, barakafikum, dia menyelempangkan, menutupi dua pundaknya dengan ridaknya, dengan selendangnya ditutupi. Berarti nggak kelihatan. Baru kalau mau dia tawaf, baru ini dibuka. Berarti begini bentuknya nanti. Ya, ini kelihatan pundak kanannya, kirinya tertutup. Ini kalau mau tawaf. Kalau sudah selesai barakafikum, maka ditutup lagi dua-duanya. Nanti akan disebutkan insyaallah. Wa yuhillu binusukihil ladzi yurid. Dan dia berihlal. Barakafikum. Untuk melakukan manasik yang ia inginkan. Wal afdal ayyakuna ihlaluhu idastawa ala dabbati. Dan yang paling afdol ketika dia melakukan ihlal, barakafikum, memakai baju ihram, ihlal, ketika dia berada di atas kendaraannya. Ya, berada di atas kendaraannya dia berihlal, pakai baju ihramnya, barakafikum. Wa in kanal muhrimu yakhafu min a'ikin yamna'uhu min itmami nusukihi kamaradin aw qat'in tariq aw nahwi dzalik fa innahu yastaritu an mahilli haitsu habastani. Barakallahu. Maka apabila dia yang melakukan ihram tadi, baju ihram, barakallahu, dia khawatir adanya penghalang yang menghalanginya dari kesempurnaan manasik hajinya atau umrohnya, seperti sakit, atau khawatir ada penyamun jalanan, perampok, atau yang lainnya, barakallahu fikum, maka diperbolehkan bagi dia, dia berihlal memakai baju ihramnya, barakallahu fikum, di mana dia itu tertahan. Ya, barakallahu fikum. Misalkan dia memakai baju ihramnya di mikot yang telah ditentukan dari arah mana dia, barakallahu fikum. Kemudian dikhawatirkan nanti sampai sana ada penjahat, sampai sana sakit, barakallahu fikum. Ya, atau belum sampai di tempatnya dia sudah dicegat, ya, oleh penjahat, suasana tidak aman, maka dia boleh pakai di situ, barakallahu fikum. Dikhawatirkan nanti tidak sempurna, ya, manasik hajinya kalau dia tidak segera memakai. Wa yustahabbu ayyakuna inda ihlalihi mustaqbilal qiblah wa yaqul Allahumma hadhihi hajjah la riya'a wa la sum'ah la riya'a fiha wa la sum'ah. Dan disunnahkan, disenangi ketika dia melakukan ihlal, barakakum, sudah pakai baju ihram, dia menghadap kiblat, kemudian mengucapkan niatnya, ya Allah, haji ini saya lakukan tanpa ada riak dan sum'ah padanya. Maka harus ditepati. Harus ditepati, tidak boleh riak, tidak boleh sum'ah. Riak itu terkadang muncul sebelum melakukan amalan. Inginnya riya. Ketika sudah melakukan amalan, barakallahu fikum, riyanya benar-benar nampak. Enggak ikhlas. Barakallahu fikum. Yang namanya riya, ya, itu ketika melakukan amalan. Terkadang sebelum melakukan amalan itu muncul, ya, keinginan-keinginan yang padanya tidak ikhlas. Sebelum melakukan amalan agar disebut sebagai haji dan semisalnya, ketika melakukan amalan dia melakukan dengan riya, ya, suaranya diperbagus, ya, tapi bukan niatnya lillahi ta'ala, agar dikatakan barakallahu fikum suaranya indah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, ya, kemudian setelah melakukan amalan juga terkadang muncul yang namanya tidak ikhlas. Barakallahu. Jadi perkara tidak ikhlas itu muncul sebelum melakukan amalan, terkadang di tengah-tengah beramal, dan terkadang setelah beramal. Ketika setelah beramal, barakallahu fikum, itu seringnya disebut dengan sum'ah, memperdengarkan amalannya. Ya. Saya kemarin waktu haji. Loh, kamu haji toh? Ya iya. Masa saya enggak haji? Mobil saya 6, masa enggak haji? Kemarin saya waktu haji. Ya. Bersebelahan saya dengan Raja Salman. Masyaallah. Kamu ajak bicara? Enggak bisa bahasa Arab. Barakallahu. Sebutkan lagi. Barakallahu, tujuannya riya. Barakallahu. Wa yusra'u fit talbiyah. Jadi barakallahu ketika melakukan ihlal, meniatkan dan telah memakai baju ihramnya. Untuk niat ini para ulama berselisih. Ada yang menyatakan ya, diucapkan, ada yang dalam hati. Maka boleh dua-duanya. Wallahu ta'ala bishawab. Untuk haji ya, ini ada perselisihan. Selain haji barakallahu fikum, yang namanya niat ya, itu dalam hati. Beda niat, beda talbiyah. Kalau niat Allahumma hadhihi hajjah atau hujjah, barakallahu fikum, la riya'a fiha wala sum'ah. Wa yusra'u fi talbiyah, kemudian setelah itu melakukan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ada sahabat yang menambahi barakallahu fikum, labbaika zal ma'arij, labbaika zal fawadil. Ada tambahannya, namun sunnah barakallahu. Labbaika Allahumma labbaik. Ya. Aku terima panggilanmu ya Allah. Labbaika la syarika lak labbaik. Aku terima panggilanmu yang tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata lak. Sesungguhnya segala pujian dan kenikmatan itu milikmu. Wal mulka la syarika lak, demikian pula seluruh kerajaan ya, itu milikmu yang tidak ada sekutu baginya. Wa kana sahabah yazidun, dan para sahabat terkadang barakawikum, ada yang menambahi labbaika zal ma'arij, labbaika zal fawadil, tambahannya. Aku penuhi panggilanmu wahai zat yang memiliki tempat-tempat untuk naik. Barakafikum, yakni amalan-amalan ya, naik hari Senin dan Kamis ya, catatan-catatan barakafikum dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada tahunan, bulanan barakafikum. Labbaika zal fawadil, dan labbaik barakallahu fikum, aku penuhi panggilanmu yang memiliki wahai zat yang memiliki keutamaan. Wa yusannu ayyarfa'a sautahu bitalbiyah, dan disunnahkan ketika mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, ini tidak pelan tapi mengangkat suaranya. Barakallahu fikum, mengangkat suaranya tapi bukan teriak. Beda teriak dengan barakallahu fikum mengangkat suara. Kalau mengangkat suara ini berkabikum di atas batas normal orang bicara. Orang bicara ya sedang, ya datar. Tapi kalau talbiyah agak meninggi. Tapi kalau teriak beda lagi. Ya. Kalau teriak berarti hulu. Berkabikum. Karena berdoa dengan berteriak. Ya, itu tidak adab. Atau memuji dengan berteriak barakallahu fikum, itu tidak ada contohnya. Tapi kalau mengangkat suara, ini ada. Barakallahu. Fa idza wasala Makkah istahabba ustuhibba lahu ayyaftasila. Barakallahu. Maka apabila dia sudah sampai Makkah, ya, disunahkan baginya untuk mandi. Barakallahu. Fa idza arada ayyatufa ittaba ar-rajulu bi ayyaksifa an katab an katifihi al-ayman wa yughti katifahu al-aisara biridaih. Bila sudah sampai Mekah hendak melakukan barakallahu fikum ihram, pakai baju ihram dia mandi, kemudian boleh pakai minyak wangi barakallahu fikum sebelum melakukan talbiyah, ya. Sayyid, kalau sudah melakukan talbiyah barakallahu fikum, mandi boleh, tetap boleh, tapi melakukan minyak wangi tidak boleh. Apa, memakai minyak wangi tidak boleh barakallahu fikum. Kemudian setelah mandi, ketika dia hendak tawaf, kan tawaf barakallahu fikum, tawaf namanya tawaf qudum, tawaf orang yang baru datang, dan ini hukumnya sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Tawaf barakallahu fikum, ketika tawaf dia melakukan ittiba. Ittiba yakni apa? Ittiba barakallahu fikum, dia membuka, menyingkapkan, ya, pundak yang kanan berarti diperlihatkan. Bukan begini, berarti begini, nanti lewat ini, ya. Ini terbuka. Kemudian pundak kiri itu ditutup. Ya. Dengan selendangnya. Disebut selendang lah, ridha. Wa yushtaratu ayyakuna halut tawaf mutawaddian, dan dipersyaratkan ketika tawaf dia punya wudu. Kenapa? Karena tawaf itu sama halnya dengan sholat. Hanya saja tawaf boleh berbicara, namun bicaranya barakallahu fikum tidak banyak. Ya, secukupnya. Barakallahu fikum. Misalkan kita ingin duduk sebentar, ya, di Masjidil Haram. Namanya Masjidil Haram, ya masjid. Atapnya apa? Atapnya langit. Ya, barakallahu fikum. Idza dakhala al-masjid wa arada ay yajlisa fa shalli rak'atain. Apabila engkau masuk masjid dan ingin duduk, maka salatlah 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid ini yang masyhur di kalangan para ulama. Hukumnya wajib bagi ndak yang duduk. Bagi barakallahu baik dia itu di masjid maupun di musala. Ya. Sholat barakallahu fikum maksudnya di sini adalah ya tempat sholat kecil itu surau barakallahu fikum. Demikian pula ketika dia ingin duduk di Masjidil Haram misalkan, maka dia tawaf, ya barakallahu fikum. Tawaf dikarenakan menduduki posisi sholat, dia harus berwudu, harus punya wudu. Wa yustahabbu ayyastalimal hajar al-aswad wa yuqabbilahu, dan disunahkan ketika dia tawaf. Tawaf itu Ka'bah di kiri kita atau di kanan kita? Kiri. Berarti barakallahu fikum berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, jarum jam begini. Berarti kalau kita searah dengan jarum jam, Ka'bah kanan kita. Tapi barakallahu fikum yang namanya tawaf, Ka'bah itu kiri kita. Jangan lupa. Ya. Nanti kepedein kok orang-orang kesana semua, kayaknya salah semua ini. Padahal dia yang salah. Ya. Barakallahu fikum. Ketika dia tawaf disunahkan ketika sudah sampai Hajar Aswad dia mengusap. Kalau sempat sepi tidak berdesakan bisa mengusap, diusap barakah fikum ya, lalu dicium. Fa in lam yumkin huzalik istalamahu biyadih wa qabbala biyadahu. Namun apabila tidak memungkinkan, mungkin agak sesak, maka dia mengusap ya atau melambaikan barakah. Terkadang bisa mengusap ya, tapi enggak bisa mencium karena desak-desakan, oh cepat-cepat. Maka setelah mengusap tangan kita mengenakan barakum, maka tangan kita kita cium ya ya, jangan gini angop ya, begini cium ya. Tayyib. Fa in lam yumkinhu dzalik yusyiru ilaihi biyadi wala yuqabbiluhu wala yuqabbiluha. Namun kalau tidak memungkinkan bagi dia, maka dia misalkan mau mendekat enggak bisa. Jauh, apalagi terkadang ngikuti arus orang. Ya, dia enggak bisa jalan karena berkawikum berdempetan dengan orang lain. Maka dia dipersilakan untuk melambaikan ketika sudah lurus. Ya, melambaikan walam yuqabbiluha, namun tidak mencium tangannya begini ya, karena tidak mengusap barakah itu. Jadi terkait dengan Hajar Aswad ya, kalau mampu bagi dia untuk mengusap lalu menciumnya maka dilakukan. Kalau tidak mampu hanya mengusap saja, tidak mampu menciumnya karena antri banyak orang berdesak-desakan, maka tangan kita yang dicium ya. Barakalikum. Kalau ternyata mendekat saja tidak mampu, ya apalagi menciumnya, barakalikum, maka melambaikan tangannya tanpa mencium tangan kita. Wajib. Dulu Hajar Aswad barakalikum hukum asalnya itu warnanya putih. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, dikarenakan banyaknya dosa yang dilakukan oleh Bani Adam, keturunannya Nabi Adam, akhirnya Hajar Aswad berwarna hitam. Pernah mencium baunya Hajar Aswad? Sempat? Ya, bau minyak kayak Hajar Aswad gitu. Nah, barakallahu. Kalau orang-orang yang ya dia itu mencari-cari sesuatu yang dianggap barokah padahal enggak ada dalilnya, terkadang itu mereka cerita yang aneh-aneh yang di situ kemudian dikait-kaitkan namun tidak ada dalilnya. Ada jamaah haji cerita dari kalangan orang yang bukan ahlu sunnah, ketika saya mencium saya melihat itu ada 7 titik di dalamnya itu. Di dalam batu itu. Nah, yang satunya lagi, kalau saya lihat 5. Itu berarti kata, ya Pak Yai, itu kamu begini. Kamu begini. Nah itu barakallahu tidak ada dalilnya. Oh, iya. Ya. Sampai sahabat yang mulia, Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu. Beliau ketika mencium batu bersumpah, wallahi demi Allah, kalau bukan karena saya melihat Rasul menciummu, ya, saya tidak akan menciummu. Tapi karena Rasul menciummu, barakalikum, maka aku juga menciummu. Jadi apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Jadi barakalikum, khudhu anni manasikakum, kata Nabi. Ambillah dariku manasik-manasik haji kalian. Sebagaimana sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ketika sholat contohnya harus seperti Nabi, demikian pula ketika haji dan umroh contohnya harus mengikuti seperti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu. Kemudian setelah berupaya untuk mengusap, menyentuh dan mencium Hajar Aswad, kemudian sesuai dengan keadaannya, wa ya'alu dzalika inda kulli shaut, dia lakukan setiap putaran. Kalau sanggup setiap putaran dia memegang, ya, mengusap kemudian mencium dilakukan. Kalau tidak sanggup barakakum, ya, maka dia melambaikan. Wa yabda'u kulla shautin bitakbir. Ketika kita tawaf, ya, setiap putaran hendaknya, ya, kita lafadzkan takbir Allahu Akbar. Sampai di tempat semula Allahu Akbar lagi setiap putaran. Wa ini bataja'at tawaf bi bismillah wallahu akbar. Fahasan. Maka apabila ketika tawaf dia memulai dengan bismillah wallahu akbar, tidak hanya semata-mata takbir Allahu Akbar, maka ini lebih baik. Wa idza atarruknal yamani istalamahu wa lam yuqabbilhu fa in lam yumkinhu istilamuhu fa innahu la yushiru ilaihi wa la yukabbir wa yaqul bainar ruknain barakakum wa huma arruknul yamani wal hajarul aswad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar barakakum. Maka apabila dia ketika tawaf sampai di rukun yamani barakakum, maka dia melambaikan, ya, tanpa menciumnya. Kalau dia tidak mampu melambaikan tangannya, mengusap barakakum, ya, maka barakakum dia tidak perlu untuk melambaikan. Wala yukabbir, dan tidak perlu bertakbir, dan dia berkata, mengucapkan, berdoa di antara dua rukun, yakni rukun yamani dan Hajar Aswad, mengucapkan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami, selamatkanlah kami dari api neraka, azab neraka. Baik, barakallahu. Wa yad'u fi baqiyati tawaf bima syaa. Kemudian setelah itu dia berdoa setelah mengucapkan rabbana atina fid dunya hasanah barakakum wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, pada sisa-sisa tawaf barakakum berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Wa yustahabbu ayyarmula fil aswati tsalatsatil ula warramal fauqal yamshi dunal adli wa yamshi fil arba'ah fa idza atamma sab'ata aswat wa ta katafaihi biridai barakakum. Dan disunahkan ketika dia, ya, melakukan tawaf itu barakakum, dia lari-lari kecil, ya, lari-lari kecil barakakum pada tiga putaran yang pertama. Yang namanya tawaf kan tujuh putaran. Tiga putaran pertama lari-lari kecil. Dan lari-lari kecil barakakum itu sedikit di atas jalan. Di atas posisi barakakum ketika orang berjalan. Jadi ada orang berjalan kan santai, dia agak cepat barakakum untuk tiga putaran pertama, dan itu bukan lari. Kemudian 4 putaran sisanya dia berjalan. Maka apabila telah sempurna 7 putaran, berarti sudah selesai tawafnya. Maka dia barakafikum menutup 2 pundaknya. Tadi kan pundak kanan masih terbuka, pundak kiri tertutup. Maka barakafikum ditutup semua 2 pundaknya. Summa nafaza ila maqami Ibrahim faqara'a wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian barakallahu, dia mendekat ke makam Ibrahim, kemudian dia membaca doa sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, baca ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan hendaknya kalian menjadikan di makam Ibrahim barakakum musalla, tempat untuk salat. Wa yusalli raka'atain khalfal maqami yaqra'u fil ula bi suratil kafirun wa fis tsaniyah bi suratil ikhlas, fa in lam yatamakkan minas shalah khalfal maqam li shihamin wa nahwi shalla fi ayyi makanin minal masjid. Ketika dia sholat di makam Ibrahim barakakum, dia sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, itu tempat ya batu yang menjadi pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, ketika menaruh barakakum susunan batu yang paling, atau ketika menyusun batu ada telapak apa bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Bukan makam Ibrahim, makamnya Nabi Ibrahim, bukan. Kuburannya Nabi Ibrahim, bukan. Dia sholat di belakang makam Ibrahim. 2 rakaat. Rakaat pertama surat pendeknya membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Kalau ternyata tidak memungkinkan baginya untuk sholat di belakang makam Ibrahim karena penuh sesak, maka barakakum boleh baginya dia sholat di mana saja dia mampu. Barakallahu. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu taala bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu.